meski telah kau lupakan hati ini. Kau sayang luka baru di atas luka lama. Coba bayangkan betapa sakit. Sampai jumpa di video selanjutnya.